Bismillahirrahmanirrahim. Menyakra. Al-Mudraj. Menyakra. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala qawluhu wal mudraju fil hadithi ma atat min ba'di alfadhi ruwati tasulat. Baik. Al mudraj al dalam al-manzumah, na'am. Wal-baikun dalam al-manzumah al-baikuniyah wal-mudrajatu fil hadithi dan al-mudrajat yani hal-hal yang disisipkan fil hadith dalam hadith ma'atat in ba'di al-fadhir ruwat, yaitu yang datang dari sebagian lafad-lafad yang ditambahkan oleh rawi-rawi ittasolat, yakni bersambung dengan matan, dengan bersambung dengan sanad atau matan. Sebab akan nanti, karena mudraj ini bisa terjadi di sanad, bisa terjadi di matan. Nah, ikra syarh. Asyarhu هذا هو القسم السادس والعشرون من أقسام حديث المنظومة وأشار إليه بقوله و أي والسادس والعشرون من أقسام من الأقسام هو الحديث المدرج. طيب, jadi ini yang ke-26 ya, disyaratkan dengan ucapannya wa dan, yakni dan yang ke-26 dari al-aqsam, yaitu al-hadithul mudraj, yani aqsam al-qism as-sadis al-ishrin min al-aqsam, yaitu al-mudraj. Naam, qawluhu al-mudrajat. Qawluhu al-mudrajat jam'u mudrajin bifathir ra, wa huwa lugatan ismu maf'ulin min adraja ar-ruba'i, wa huwa tayyu wal-laffu wa idkhalu syai' fi syai' ma khafa'in wa taghtiyatin wa sayati ma'nahu istilahan ba'du bihaulillah. Tayyib, jadi al-mudrajat jama' mudraj. Tamam, fathir ra, yani ra mudraj. Secara bahasa al-mudraj isim maf'ul dari adraja. Adraja mudraj. Naam. Ini ar-ruba'i. Adraja af'ala muf'al. Mudraj, yaitu maknanya tayyu wal laf, menggulung melipat, ya. Tayyu itu menggulung, al laf yakni melipat. Idkhalu syai' fi syai', memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Naam, ma'a khafa'in wa taghdiyatin, disertai adanya khafa. Ya, adanya ketersembunyian, ke ya, taghdiyah. Ya, penutupan, jadi tersembunyi, tertutup begitu. Naam, tidak tampak. Naam. Ada pemaknanya secara istilah, nah kata Syekh akan datang nanti bihaulillah. Naam. Qauluhu fil hadis. Qauluhu fil hadis ay waqal idraju imma fi matnihi aw sanadihi. Tayyib, jadi al mudrajat fil hadithi. Naam. Wal mudrajat fil hadithi ma atat. Naam, yani al-mudrajat itu terjadi, ditemukan dalam hadis, imma dalam matan, imma dalam sanad. Jadi al-mudrajat ini ada di sanad, ada di matan. Tamam? Qawluhu ma ay alfadhul idraj allati atat min ba'd ar-ruwati tasulat walam yakun bainal alfadil mudrajah wa bainal khobar sanadan wa matnan faslun zahirun bihaitsu yatawahhamu annahu minal khobar. Baik. Qauluhuma ay alfadul idraj allati atat. Naam, jadi wal mudrajatu fil hadithi, yani fi matnil hadith atau fi sanadil hadith, mudraj yang ditemukan pada hadis, yang terjadi ada pada hadith, pada matannya atau pada sanadnya, ma atat. Ini definisinya nih, ma atat min ba'di alfadir wa ittasalat. Jadi al mudrajatu fil hadith, apa itu? Definisinya adalah ma atat min ba'di alfadhi ruwati ittasalat. Ma di sini kata Syekh ay alfadhul idraj allati. Nah, jadi ma mausulah ini. Ma adalah ma mausulah bi makna allati al-mudrajatu fil hadithi allati atat. Yani al-alfadh alfadh al-idraj allati. Kalau kita mau singkat, ma bi makna allati. Penjelasannya seperti kata Syekh ay alfadhul idraj allati. Lafad-lafad yang disisipkan allati yang atat datang bersumber dari siapa? Min ba'di al-fadhir ruwati. Atat, yakni sumbernya datangnya dari siapa? Dari sebagian rawi-rawi yang ma tersebut tadi al-fadh idraj allati itu ittasolat. Lafad-lafad yang disisipkan oleh sebagian rawi itu ittasolat bersambung tanpa pemisah. Ya. Yakni walam yakun bainal alfadhil mudrajati wa bainal khabari sanadan aw matnan faslun zahir. Yakni tidak ada antara lafaz-lafaz yang disisipkan itu yang bersumber dari sebagian rawi, ya, dan khabar, yakni hadis baik sanadnya atau matannya. Karena tadi dikatakan sisipan itu bisa di sanad, bisa di matan. Lafaz yang disisipkan oleh sebagian rawi itu dalam sanad atau matan itu bersambung langsung dengan sanad atau matan, dengan khobar, yakni sanad atau matan. Lam yakun bainahuma, tidak ada antara keduanya, antara lafaz yang disisipkan dan sanad atau matannya memang itu yang merupakan hadis. Faslun zahir, tidak ada pemisah yang tampak. Bihaitsu, ya, dalam arti, ya, yang mana yutawahhamu annahu minal khobar, disangka bahwa lafaz tambahan dari sebagian rawi itu bagian dari khobar, bagian dari hadith, bagian dari sanad, bagian dari matan, padahal sebenarnya itu tambahan dari rawi. Kenapa yutawahhamu annahu minal khobar? Kenapa disangka dia bagian dari khobar padahal sebenarnya tambahan dari rawi? Karena ittasolat tadi. Karena bersambung tanpa faslun dhahir, tanpa pemisah yang jelas. Sehingga ya disangka memang bagian darinya. Nah, itu makna ittasolat. Ma atat min ba'dir al-fadhurat ittasolat. Naam. Wa aqulu tatmiman lil mabhas hamzah ahammiyatu hadha an-naw'i min ulumil hadis. Baik, Syekh menyampaikan penjelasan, ya, sebagai penyempurna pembahasan ini. Yang pertama yang beliau sampaikan adalah ahammiyatu hadzal naw'i min ulumil hadits, yakni urgensi jenis hadits ini dari ilmu-ilmu hadits yang ada. Nah, ini urgensinya apa? Pentingnya apa mempelajari al-hadits al-mudarrat? Nah, qira. Hadzal naw' min anwa'il ulumil hadis al-muhimmah li ta'alluqihi bil hadis sanadan wa matnan wa huwa min anwa'il illati wa la yumkinu kashfuhu illa bi jam'i turuq wa tatabbi'iha ma'an nadhari fi mutuniha ala ma sayati bayanuhu mukhtasaran bi haulillah fi wasa'il kashfi anhu. Tayyib. Jenis ini kata Syekh yang merupakan salah satu jenis dari ilmu-ilmu hadis, ya, termasuk yang penting, ya, termasuk dari ilmu-ilmu hadis yang penting, yang urgen. Nah, kenapa penting? Li ta'alluqihi bil hadithi sanadan wa matnan, karena keterkaitannya dengan hadith secara langsung, yaitu sanad dan matan. Syekh menjelaskan bahwa al-mudraj min anwa'il illah, wa huwa min anwa'il illah. Ini termasuk dari, ya, jenis-jenis illah. Kita sudah belajar hadith mu'allah. Tamam? Yaitu hadith yang padanya ada illah khafiyah yang qadihah, allati tuli'a fihi bi'illatin qadihah khafiyah qadihah zahiruha zahiruhu as-sihhah, yani hadith yang tampaknya sahih tapi ternyata tersembunyi, didapati ada illah yang tersembunyi yang merusak hadith. Jadi ini termasuk yang masuk dalam kategori illah tersebut, kan ini tersembunyi nih, karena tampaknya seakan-akan bagian dari hadis ana ittasalat, padahal sebenarnya ini bukan. Nah, wala yumkinu kashfuhu illa bi jam'i turuqi, dan tidak mungkin menyingkapnya, ya, mengungkap hakikatnya kecuali dengan mengumpulkan seluruh jalan-jalan riwayat. Sebagaimana kita lewati pada pembahasan mu'al, di antara metode untuk mengetahui adanya illa apa? Jam'u turuq. Nah, wa tatabbu'iha, dan menelusuri jalan-jalan riwayat tersebut, ma'an nadhari fi mutuniha, disertai memperhatikan, ya, meninjau, ya, matan-matannya secara teliti. Jadi kumpulkan semua jalan-jalan riwayat dengan matannya masing-masing, kemudian dibandingkan semua, diteliti, oh ini kok ada, yang lain tidak ada kok ini ada, misalkan, kan gitu ya. Yang lain tidak ada ini, lafadz ini kok ini ada. Nah, misalkan ditelusuri semua, nanti akhirnya terdeteksi, oh ternyata ini mudraj, ini ternyata lafadz sisipan. Nah, ala ma sa'ti bayanuhu mukhtasaran, ya, atas penjelasan yang akan datang secara mukhtasar, secara ringkas, bihaulillahi fi wasail kashfi anhu. Nah, ada penjelasan secara ringkas nanti tentang wasilah-wasilah yang bisa ditempuh untuk mengungkap adanya illatul idraj ini. Naam. Iqra' wa takmunu. Wa takmunu ahammiyatu hadhan naw'i min at-tawahhumi fi tawahhumi ma laysa bihadithin hadisan. Wa la syakka anna hadha fihi ma fihi min nisbati qawlin للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ولا يخفى الوعيد الوارد في ذلك. نعم. Takmun itu artinya tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi. Jadi maksudnya ahammiyatu hadzal naw'i. Ahammiyatu hadzal naw', ahammiyah kan urgensi, ya, pentingnya. Jenis hadis ini, ya, itu takmunu fi tawahhumi. Itu ya, tersembunyi, ini terkandung pada munculnya persangkaan. Ma laisa bihadithin hadithan, satu lafad yang sebenarnya bukan bagian dari hadith, dianggap bagian dari hadith. Nah, di situ tampak, ya, pentingnya, urgennya di situ. Karena kan tidak diragukan lagi bahwa hal ini fihi ma fihi, kata Syekh. Fihi ma fihi, terdapat di dalamnya apa yang terdapat di dalamnya dari penisbahan, ini penisbat, yakni penyandaran suatu ucapan kepada Nabi SAW yang Nabi tidak mengucapkannya. Ya, karena lafaz itu dari sebagian rawi disisipkan masuk ke matan hadis bercampur dengan sabda Nabi SAW. Ketika ini tidak terungkap, maka dianggap bagian dari sabda Nabi SAW. Nah, dan tentunya gara-gara itu akan dibangun hukum di atasnya dan dianggap hujjah, padahal bukan, kan begitu. Jadi disinilah tampaknya ya, tampaklah di sini pentingnya. Nah, jadi dari sisi mana pentingnya? Ah, begitu. Dari sisi mana pentingnya pembahasan mudraj? Dari sisi? Ah? Kalau tidak diketahui akan muncul apa? Tawahumu ma laysa bihadithin hadithan. Dan ini fihi ma fihi min nisbati qawlin nabi qawlin lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqulhu. Wa la yakhfal wa'idul waridu fi dhalik, dan bukan hal yang tersembunyi bagi kita, yakni kita sama-sama tahu ancaman yang datang dalam hal itu, yakni taqawul ala Nabi SAW. Nah, menisbahkan, menyandarkan suatu sabda kepada Rasulullah SAW padahal tidak, termasuk kadib. Man kadab alaiya muta'amidan falitabawa mak'adahu minan nar. Nah, alba aqsamul mudraj. Alba aqsamul mudraji wa ta'rifatu aqsamihi. Al-mudraju yaqa'u fil isnad wa yaqa'u fil matni. Baik, ini penjelasan tentang macam-macam mudraj dan definisinya masing-masing ya. Nah, definisi masing-masing dari macam-macam itu dijelaskan oleh Syekh bahwa mudraj yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, bahwa mudraj itu terjadi pada sanad, terjadi juga pada matan. Jadi bukan hanya pada matan, juga terjadi pada sanad. Tamam. طيب اقرا تفضل فتعريف مدرج المتن اصطلاحا يبينه قول الحافظ الذهبي في الموقظه هي الفاظ تقع في بعض الروايات متصله بالمتن لا يبين للسامع الا انها من صلب الحديث. طيب, pertama yang dijelaskan oleh Syekh Syekhuna Abdul Al-Bukhari hafizahullah ra'ah, yaitu definisi mudraj matan secara istilah. Tayyib, ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi pada ucapan beliau dalam kitab Mustalah Hadis yang dikarang oleh Adz-Dzahabi, yaitu Al-Muqidhah. Naam, kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi, hiya alfadhun taqa'u min ba'dir ruwati muttasilatan bil matni. Kan mirip dengan definisi yang disebutkan oleh Al-Baiquni kan. Al-mudraj wal mudraj fil hadis, ini kan definisi umum ini ya. Yang dimaksud Al-Baiquni itu umum, fil hadis itu kan mencakup tadi apa? Fil hadis yakni fi sanadil hadis wa matnihi, kan begitu. ما أتت يعني الألفاظ التي أتت من بعد الألفاظ ألفاظ الرواة اتصلت يعني. يعني ألفاظ تقع من بعد الرواة متصلة بالمتن. Karena sekarang penjelasan khusus tentang mudrat pada matan. Jadi muttasilatan bil matan, lafaz-lafaz yang bersumber dari sebagian rawi yang bersambung langsung dengan matan, bercampur, tersisip masuk, bercampur jadi satu. La yabinu lissami'i, yakni tidak terbedakan bagi orang yang mendengar hadis itu. Tidak terbedakan baginya antara lafaz tambahan dari rawi itu dengan sabda Nabi SAW. La yabinu lissami'i illa annaha min sulbil hadis, tidak jelas ya terbelakang bagi as-sami', kecuali bahwasanya yang dipahami oleh as-sami' itu bagian dari sulbil hadith, bagian dari ya isi teks hadith itu, sabda Nabi SAW. Naam, faqawluhu rahimahullah alfadhun fihi dalilun ala anna al-idraja la yakunu fil af'al innama huwa khasun bil aqwal. Tayyib. Ucapan Adz-Dzahabi alfadhun, juga Al-Baiquni ya, mengatakan apa? Mim atat min ba'di alfadhir ruwati. Nah, jadi ada taqyid pada definisi dengan alfadh. Nah, pada kata alfadh ini pada definisinya terdapat dalil bahwa idraj itu tidak ya terjadi pada al-af'al. Tidak ada dalam bentuk af'al, dalam bentuk perbuatan, enggak ada. Semuanya dalam bentuk ucapan. Innam huwa khasun bil aqwal. Khusus dengan aqwal. Jadi bukan perbuatan dari sebagian rawi, bukan, tapi ucapannya berupa lafaz. Na'am. Qira. Wa qawluhu yaqa'u min ba'dir ruwati ay yudifuha ba'dur ruwatil khabar mimman huwa fi silsilatil isnad. Wa hadha yashmalu sahabata faman dunahum. Naam, kemudian kelanjutan definisi Adz-Dzahabi yaqa'u min ba'dir ruwati. Naam. Al-Baiquni mengatakan min ba'dir ruwati, atat min ba'dil min ba'dil ruwati. Naam. Adz-Dzahabi mungkin mengatakan apa? Min ba'dir ruwati. Alfadun taqa'u min ba'dir ruwati. Tayyib. Jadi sama saja. Ya, hanya susunannya agak berbeda. Intinya alfaz mudraja itu min ba'dir ruwah, sumbernya min ba'dir ruwah. Ai yudifuha ba'dur ruwatil khabar. Yaitu sebagian rawi yang meriwayatkan khabar hadis itu yudifuha yakni yaziduha, menambahkan. Menambahkan. Naam. Ruwatil khabar mimman hum fi silsilatil isnad. Yang menambahkan itu adalah sebagian dari rawi-rawi hadis tersebut mimman hum fi silsilatil isnad, yang mereka termasuk dari rantai sanad yang ada. Jadi salah satu dari rawi yang ada di sanad yang meriwayatkan hadis tersebut. Wa hada yashmalu as-sahabata, dan ini mencakup sahabat, faman dunahum, dan yang tabaqahnya di bawah sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Nah, sebagaimana salah satu contoh yang akan datang idraj dari Az-Zuhri dengan tabi'in. Ada juga idraj, salah satu hadis yang mudraj itu dari Abu Hurairah. Ada juga dari, nah, akadah. Sama, jadi bisa jadi dari sahabat, bisa jadi tabaqah di bawah sahabat itu tabi'in dan di bawahnya. Nah, yang jelas salah satu dari rawi yang ada di rantai sanad yang meriwayatkan hadis tersebut. Dia yang yudhifu, dia yang menambahkan lafaz tersebut bersambung dengan matan. Dia sisipkan, menyatu dengan matan. Naam, qira. Wal idraju fil matni yaqa'u taratan fi awalihi wa taratan fi athna'ihi wa taratan fi akhirihi. Jadi idraj pada matan, penyisipan pada matan, penyisipan lafaz pada matan dari sebagian rawi itu terjadi terkadang di awal matan, terkadang di pertengahan matan, terkadang di ujung matan. Sama. Ikra. Wa dzakara Hafidz Ibnu Hajar anna al-akhira minha huwa al-akthar li'annahu yaqa'u bi athfi jumlatin ala jumlatin. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwa al-akhir minha, ya, yang terakhir dari tiga, ya, tiga tadi, yaitu terkadang di awal matan, terkadang di tengah matan, pertengahan, terkadang di akhir, di ujung matan. Al-akhir berarti ujung matan. Ya, di akhiril matan. Nah, ini yang terbanyak, kata Ibnu Hajar. Hadha huwa al-akthar. Kenapa? Naam, li'annahu yaqa'u bi'adfi jumlatin ala jumlah. Karena itu terjadi dengan cara mengatofkan, menggandengkan ya kalimat atas kalimat. Nah, ini yang terbanyak. Wa qala 'anil qismil awwali. Wa qala 'anil qismil awwali bi annahu nadirun jiddan wa ansani bi annahu qalilun. Tayyib. Ibnu Hajar mengatakan tentang yang jenis yang pertama, yaitu idraj itu di awal matan, itu nadirun jiddan, jarang sekali. Dan yang kedua, qalil, sedikit. Nah, wa abbar al-hafidh al-dhahabi an idraj fi wasat al-matni bi qawlihi yab'ud al-idraj fi wasat al-matni. Al-hafidh al-dhahabi dalam al-muqidah, nah, mengungkapkan tentang al-idraj yang terjadi di pertengahan matan dengan ucapannya wa yab'udul idraju fi wasatil wasatil matni. Nah, idraj di pertengahan matan yab'udu, kemungkinannya jauh. Yakni sedikit, bukan berarti dinafikan sama sekali. Wa hadza dijelaskan oleh Syekh Al-Bukhari. Wa hadza minhu laisa nafyan mutlaqan. Hadza minhu, ucapan ini dari Adz-Dzahabi ketika mengatakan jauh kemungkinannya idrot terjadi di wasat al-matan, di pertengahan matan, ini bukan menafikan secara mutlak bahwa itu mutlak tidak terjadi sama sekali, bukan. Wa innama arada al-qillata wa huwa yatawaqqafu ma'akal wa huwa yatawafaqu ma'kalamil Hafidz Ibnu Hajar al-mutaqaddimi. Baik. Jadi wa innama arada al-qillah. Hanya sungguhnya dia maksudkan al-qillah yakni sedikit. Yab'udu maksudnya di sini ya sedikit terjadinya itu. Naam, wa huwa yatawafaqu, dan itu selaras ma'a kalamil Hafidz Ibnu Hajar al-mutaqaddim, dengan ucapan Hafidz Ibnu Hajar yang telah lewat di atas, yang dinukil di atas. Ibnu Hajar mengatakan tentang awani tsani, yaitu taratan fi athna'i, yang wasatul matan, qalil. Ibnu Hajar kan mengatakan qalil. Jadi ucapan Adz-Dzahabi mengatakan yab'udu semakna dengan ucapan Ibnu Hajar qalil. Jadi Adz-Dzahabi bukan menafikan sama sekali. Naam. Kenapa kurang? Wa sababu qafika. Naam. Wa sababu fi kaunil idraj fi wasatil matni aw athna'ihi qalilun wa yab'udu aw yab'udu li usrihi wa diqqatihi wa adam imkani tamyizihi wa illa faqad wujida. Faqad Yujadu. Faqad yujadu. Naam. Faktor yang menyebabkan idraj di pertengahan matan itu sedikit atau jauh kemungkinannya terjadi, sebabnya ini li usrihi, karena sulitnya itu, wa diqqatihi, dan rumitnya. Ya. Wa adam imkani tamyizihi, dan tidak memungkinkannya untuk dibedakan. Nah, wa illa faqad yujad. Ya. Dan jika tidak demikian maka ditemukan juga ada sedikit. Nah, karena memang sulit, rumit, ya. Sulit dibedakan. Jadi artinya rawi jika mau menyisipkan di pertengahan itu bingung juga bagaimana caranya, kan begitu ya. Sulit gitu loh kalau mau menyisipkan sesuatu di pertengahan mata. Hah? Sulit. Nah, tapi di akhir itu gampang. Nah, ada ditemukan di pertengahan matan, ya. Seperti yang ana syaratkan tadi. Naam, yang dilakukan oleh Az-Zuhri ini. Famithalu idraj fi ma ikra. Famithalu idraj fi wasatil aw athna'il matni ma ja'a fi suhihain min hadisi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi bid'il wahyi wa fi bad'il wahyi wa fihi thumma hubbiba ilayil khala wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbudu al-layali dhatil adadi fa kalimatu ta'abbudu jazama ahlul ilmi bi annaha mudrajatun min qawli Zuhri arada syekh makna at-tahannus. Arada syarha makna at-tahannus. Contoh ini idraj yang menunjukkan bahwa ada meskipun sedikit idraj di pertengahan matan. Hadis dalam sahihain, hadis Aisyah fi bad'il wahyi, yang meriwayatkan tentang, menceritakan tentang awal mula turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang cukup panjang. Dan pada hadis itu disebutkan thumma hubbiba ilaihil khala'u, ya, kemudian Nabi dijadikan suka untuk menyendiri, ya, menyendiri, menyepi di tempat yang sepi, jauh dari hayak ramai, dan beliau memilih menyepi untuk beribadah di Ghor Hira, di Ghor Hira. Fayatahannathu fihi. Nah, perhatikan kata Aisyah, fayatahannathu fihi, maka Nabi yatahannathu di ghar Hira. Apa makna yatahannath? Ini termasuk kata yang gharib, yang asing. Oleh karena itu, Az-Zuhri ingin menjelaskan apa makna fayatahannathu. Maka Az-Zuhri menyisipkan wa huwa at-ta'abbud. Yaitu at-ta'abbud, beribadah. Al-layali, al-layaliya zawatil adad, beberapa malam ya di Ghor Hira. Jadi kalimat yakni kata, kalimat yakni kata ta'abbud, jazam ahlul ilm, ahlul ilm menegaskan bahwa itu mudrajah min qawli Az-Zuhri, dari ucapannya Az-Zuhri, bukan ucapannya Aisyah, tetapi ucapannya Az-Zuhri. Arada syarha makna tahannuf, dia ingin menjelaskan makna at-tahannuth, bat-tahannuth maknanya ta'ab, ta'abbud. Nah, dan idraj ini makna yang sahih, artinya penjelasan makna tahannuth adalah ta'ab, ta'abbud. Baik. Yang ini tidak ada masalah di sini. Nah, hanya saja ada sebagian hadis yang mudraj itu bermasalah karena dibangun hukum di atasnya, supaya akan dijelaskan nanti. Nah, naktifi bihadza. Ini aja dulu. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah. Bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.